Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Masyaral ikhwah wal khawat wa faqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, adalah tidak lupa kewajiban kita untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan kita dengan nikmat-nikmat-Nya. Tidak pernah melantarkan kita hingga sampai pada sore hari ini Allah masih terus jaga kita dengan berbagai nikmat yang tiada terhitung. Utamanya nikmat iman dan Islam yang dengannya Allah selamatkan kita dari kekufuran, dari kesyirikan, dari berbagai kemungkaran yang besar kepada Allah SWT. Dengan nikmat ilmu dan amal Allah selamatkan kita dari berbagai faham-faham yang menyimpang, dari berbagai kesesatan yang menyebar di tengah umat. Dengan ilmu nafi', ilmu akidah, ilmu kitab sunnah, dan juga dengan manhaj salaful ummah, Allah sampaikan kita kepada pemahaman yang lurus yang diajari oleh Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita syukuri semua nikmat tersebut dan banyak berdoa memohon kepada Allah hidayah taufiknya agar jadikan kita sebagai hamba yang istiqomah di atas agamanya, di atas iman dan Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj salaful ummah, sampai Allah benar-benar mematikan kita di atas husnul khatimah. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, bi'anillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan membaca salah sebuah karya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, Lamhatun minal firaqid dhalah, sekilas tentang kelompok-kelompok sesat. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang perintah untuk bersatu di atas al-haq dan menjauhi perpecahan, meninggalkan perpecahan. Sore hari ini insyaallah kita masuk pada pasal syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Allah hafizahullah. Walihada yustarotu fi kulli amalin ayyatawaffara fihi syartani. Oleh karena itu disyaratkan pada setiap amal terkumpul terpenuhi padanya dua syarat. Setiap amal, seluruh amal dalam Islam ini harus terpenuhi dua syarat. Nah, ini selain dia yang mengamalkan seorang yang muslim akil balik, syarat umum. Ditambah lagi dua syarat berikut, liyakuna makbulan indallah, agar amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa musaban alaih sahibuhu, dan supaya amal itu diberi pahala untuk pelakunya. Mendapatkan pahala tentunya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menginginkan pahala dari makhluk. Asal tu awalu al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Syarat yang pertama agar amal diterima di sisi Allah adalah niat yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yakni memurnikan, membersihkan amalan dari kotoran-kotoran riya dan sum'ah, dari kotoran-kotoran keinginan kepada selain Allah. Itu ikhlas. Maka tidaklah seorang itu bisa mengikhlaskan amalan kecuali kalau dia bisa menjauhi perkara-perkara yang bisa mengotori niatnya, yang berupa riya, memperlihatkan amal agar dipuji. Entah itu amalan sholat, ataukah sodakoh, ataukah haji, ataupun yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad maupun yang lain, Rasulullah memperingatkan umat ini dari syirik yang namanya syirikus syir atau syirikus syaroir. Syirik yang terselubung. Syirik tapi terselubung karena tidak nampak. Kata Rasulullah, iyakum wasyirikas syaroir. Hati-hati kalian dari syirik yang terselubung, yang samar-samar. Rasulullah ditanya, "Wa ma syirkus syara'ir ya Rasulullah? Apa itu syirik yang terselubung ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Yakumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhorin nasi ilaih." Seseorang berdiri untuk salat. Lalu dia baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang memperhatikannya. Dia baguskan rukuk sujudnya, tumakninah, dinampakkan tumakninah. Bacaannya dibaguskan. Dan sebagainya. Karena ada yang melihatnya, ada yang perhatikan. Ini riya. Kata Rasul, tergolong syirik syir, syirik yang samar. Demikian pula disilakan dengan syirikul khafi. Syirik yang samar, tidak nampak. Yang Rasul mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimba kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya, Rasul mengatakan adalah riya. Riya ini jarang orang selamat darinya. Penyakit yang menjangkiti hampir semua manusia, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati Tuhannya. Maka harus kita paham apa itu riya. Harus kita betul-betul menyadari hati kita itu ketika beramal, hendak beramal ibadah, apakah ada keinginan untuk dipuji oleh manusia. Harus terus kita waspadai hati kita. Kata Imam Nukayim, enggak ada orang selamat darinya. Syirik kecil yang namanya riya ini betul-betul menjadi syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya syirik yang lain juga ditakutkan, tapi ini yang paling ditakutkan. Kemudian sum'ah dalam amalan yang bisa didengar, diperdengarkan. Entah itu qiraatul Quran, ataukah zikrullah, ataukah salat itu sendiri juga termasuk di antara amalan yang bisa sum'ah seseorang. Maka wajib diwaspadai. Syekh Fauzan menjelaskan kalau riya itu pada amalan yang mar'a, bisa dilihat atau mar'i. Kalau sum'ah pada amalan yang masmuk, yang bisa didengarkan. Dua-duanya tergolong syirik kecil. Kata Ibnu Qayyim, tidak akan terkumpul dalam satu hati antara keikhlasan dengan suka dipuji. Enggak karena berkumpul dalam satu hati. Orang kalau masih senang dipuji oleh orang lain, maka dia orang yang paling rentan dengan penyakit riya. Selagi dia masih senang dipuji oleh orang lain, pengen cari pujian, walaupun dalam hal-hal yang mungkin bukan ibadah, maka mengantarkan dia cari pujian dalam perkara ibadah. Rentan, paling rentan terjadi riya pada orang-orang yang masih senang dipuji. Harus kita waspadai. Itu yang paling banyak merusak keikhlasan niat. Di antaranya pula yang bisa merusak keikhlasan niat adalah ujub, bangga diri. Bangga diri, suka membanggakan amalannya, membandingkan amalannya dengan orang lain yang mungkin di pandangannya orang lain itu di bawahnya dalam hal amalan. Sehingga dia merasa lebih. Ketika melihat orang lain kurang dalam puasanya, orang lain kurang dalam salat sunnahnya, orang lain kurang dalam hafalan Al-Qur'annya, dan sebagainya. Dia memandang orang lain di bawahnya, maka dia merasa lebih di atasnya. Ujub, bangga diri. Ini juga bisa merusak keikhlasan niat. Demikian pula termasuk yang harus diwaspadai, yang bisa merusak keikhlasan niat adalah malu kalau tidak bisa mengamalkan amal-amal yang utama. Malu kepada manusia. Biasanya dia rajin sholat jamaah, tidak pernah terlambat. Ketika terlambat orang-orang sudah pulang, ada rasa malu. Orang-orang sudah pulang dari masjid, dia baru ke masjid, ada rasa malu. Diwaspadai. Jangan-jangan yang mendorong dia untuk selalu rutin, tidak terlambat jamaah, adalah rasa malunya kepada manusia. Harus diwaspadai. Ini hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Ingat sebuah kisah disampaikan oleh Ustaz Abu Almas, bahwa ada salah seorang salaf selama 30 tahun tidak pernah dia terlambat dari shof pertama. Tidak pernah terlambat dari shof pertama selama 30 tahun. Suatu hari dia terlambat. Lalu dia malu. Dia malu. Setelah itu dia merasa bahwa amalnya, sholatnya yang selama 30 tahun di shof pertama itu dianggap amal yang sia-sia. Dia merasa demikian. Maka dia merasa bahwa belum pernah sholat selama 30 tahun yang dia terus di shof pertama itu. Menyadari. Karena ada rasa malu ketika terlambat dari shof pertama. Ini di antara orang-orang salaf. Maka kita harus mewaspadai kalau kita punya rasa malu ketika tertinggal dari amalan utama. Orang-orang pada puasa sunnah, kok saya tidak puasa sunnah sendiri. Wah malu, padahal lapar mau makan, mau minum karena dahaga. Malu tidak puasa sendiri. Ini diwaspadai. Jangan-jangan kalau kita puasa itu karena malunya kepada manusia. Juga terkadang perlu diwaspadai pula adalah sebagian syabab, pemuda, kadang WA atau SMS kepada calon istrinya, belum jadi istrinya, masih calonnya. Kadang malam SMS, uhti bangun malam, nah, jam 2 malam uhti waktu sholat malam, padahal bukan istrinya. Terselip dalam hatinya supaya dalam pengetahuan calon istrinya ini seorang yang biasa bangun malam. Syaitan datang seolah-olah tampil sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, bangun malam dan sebagainya. Apa perlunya? Dia sendiri sudah punya alarm yang kalau mau bangun malam gak perlu diingatkan. Alhasil syaitan itu selalu tampil dalam bentuk hal-hal yang nampaknya baik untuk menipu. Jangan terkecoh. oleh permainan syaitan. Syaitan tidak pernah menginginkan semua amal kita satu pun lolos sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan akan mendatangi kita dari segala arah untuk menjadikan hati itu berpaling dari keikhlasan. Waspada. Bukan cuma riya, bukan cuma sum'ah. Berbagai jerat-jerat syaitan mengalihkan dari keikhlasan itu banyak sekali. Maka wajib kita mengenal ikhlas. Yakni seseorang beramal hanya mencari wajah Allah, bukan cari muka manusia. Cari wajah Allah. Mencari ridha Allah, kesenangan Allah. Agar Allah senang, agar Allah ridha kepada kita. Bukan pujian orang, bukan senangnya orang. Mencari surga Allah, agar Allah memberikan surga kepada kita. Pahala-pahala yang melimpah ruah. Agar Allah selamatkan kita dari murkanya, dari nerakanya. Keikhlasan demikian. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang harus diutamakan keikhlasan niat. Sehingga dengan ikhlas sampai-sampai amal-amal yang adat, amal-amal kebiasaan yang bukan ibadah bisa bernilai ibadah. Makan, minum, amal adat, kebiasaan. Mandi, amal kebiasaan. Tetapi ketika diniatkan untuk mencari ridha Allah, bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Oleh karena itu sampai dikatakan, orang yang alim atau orang yang faqih, amal adatnya menjadi amal ibadah. Adapun orang yang jahil, amal ibadah menjadi amal adat. Amal ibadah, sholatnya cuma seperti adat kebiasaan. Enggak ada nilai untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Rutin kalau jam 12 wudu duhur, jam 3 wudu duhur. Cuma rutinitas. Orang jahil, amal ibadah menjadi adat. Cuma kebiasaan, kosong dari nilai taqarrub. Tapi orang yang alim, amal adat jadi amal ibadah. Sekedar makan, sekedar minum, sekedar mandi, pakai baju, menjadi nilai ibadah. Perbedaan antara orang yang bisa mengikhlaskan niat dengan orang yang tidak bisa. Maka sesungguhnya hanyalah bagian yang didapat oleh seorang itu dari amalannya yang ikhlas saja. Yang tidak ikhlas tidak ada nilainya, bahkan terancam. Bahkan terancam. Sehingga harus kita selalu memantau hati kita, selalu memantau niat-niat kita sebelum masuk kepada ibadah. Jangan sampai lengah, karena syaitan tidak pernah membiarkan kita lolos ibadah kita. Ini syarat yang pertama, harus ikhlas. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'ah lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yani mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bukan begitu. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, berlaku baik, falahu ajruhu inda rabbih. Dia mendapatkan pahalanya di sisi surab, di sisi Rabb-nya. Wala khawfun alaihim, dan tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, tidak pula bersedih hati. Wa islamul wajhi yakni al-ikhlasillah. Kata Syekh Fauzan, yang dimaksud menyerahkan wajah kepada Allah yakni mengikhlaskan niat kepada Allah. Ini syarat yang pertama tadi. Wal ihsan, yang kata Allah wa muhsin, dia berbuat ihsan, berlaku baik, wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah dia ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, maka ayat ini mengandung dua syarat agar ibadahnya mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah memerintahkan dalam ayat ini dua syarat. Syarat yang kedua adalah ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan apa saja, laisa alaihi amruna, tidak didasari perintah kami, atau tidak dipayung oleh perintah kami, urusan kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Tertolak. Ketika amal itu bukan amal sunnah, tetapi itu amal yang bid'ah, maka tertolak. Ada kisah yang dibawa oleh Imam Darimi dalam sunannya. Pengingkaran seorang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap orang-orang yang melakukan zikir-zikir jamaah di masjid dalam rangka menunggu sholat. Dipimpin satu orang dengan mengkomando jamaahnya halilu mi'ah, tahlil 100 kali. Maka mereka tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabbiru mi'ah, takbir 100 kali. Dipimpin oleh komandannya, mereka takbir 100 kali. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang aku lihat kalian melakukannya ini? Mereka menjawab, ya Abu Abdillah, Abdurrahman, kami tidak menginginkan, kami menghitung zikir-zikir dengan butiran-butiran ini. Kata Abdul Mas'ud, hitung saja kejelekan kalian, dijamin tidak akan hilang kebaikan kalian. Hitung kejelekan. Berapa amal dosa yang sudah kita perbuat? Dihitung. Tidak akan hilang amal baik kita kalau kita menghitung kejelekan kita. Kemudian mereka katakan, ya Abdurrahman, ma nuridu ilal khair, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Niatnya ikhlas untuk cari pahala. Tetapi itu amal zikir berjamaah sebelum sholat menunggu imam tidak pernah dituntunkan Rasulullah dan para sahabat. Tidak pernah ada di masa Rasulullah. Tapi niatnya baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kam man yuridil khair la yanalu. Oh kama kola. Berapa orang yang meniatkan kebaikan dengan ikhlas tetapi tidak mendapatkannya. Tidak dapat pahala apa-apa walaupun niatnya ikhlas. Karena apa? Karena amalannya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman sekarang mengamalkan amal demikian, mengatakan jeleknya apa? Dalilnya jeleknya apa? Ketika dikatakan itu tidak pernah diamalkan Rasulullah, sebenarnya sudah cukup. Kalau amal itu tidak pernah diamalkan Rasulullah Sallam, cukup. Kita tidak usah ngamalkan, sebab kalau itu amal baik, maka Rasul sudah mendahului kita. Para sahabat sudah mendahului kita untuk mengamalkannya. Kalau itu amal yang baik. Tapi mereka kadang ditanya, dalilnya apa? Mereka menjawab, lah jeleknya apa? Loh. Semestinya amal itu dengan dalil. Bukan hanya anggapan baik saja. Tidak cukup dikatakan jeleknya apa. Juga salah seorang sahabat mulia Abdullah bin Abbas pernah lompat dari jendela masjid keluar. Gara-gara apa? Gara-gara melihat ada jamaah melakukan sholat duha berjamaah. Dalilnya ada, ada. Sholat jamaah itu 27 derajat itu dalilnya. Tetapi ketika orang berdalil dengan hadis ini untuk mengamalkan sholat duha berjamaah, sholat rawatib berjamaah, tahiyatul masjid berjamaah. Kalau mengamalkan amal tersebut dengan dalil sholat jamaah itu 27 derajat pahalanya, maka tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Kenapa? Karena Rasulullah memaukan dengan hadis ini adalah sholat jamaah fardu. Sholat fardu berjamaah. Yang nilainya 27 derajat dibanding sholat munfarid. Adalah sholat fardu. Ketika diamalkan untuk sholat-sholat sunnah semacam tadi, dengan dalil tersebut, maka tidak berdalil dengan dalil yang semestinya. Tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Diingkari oleh Abdullah ibn Abbas. Karena enggak pernah ada. Mungkin orang yang sekarang sama. Jeleknya apa? Jamaah kan baik. Nah, ini contoh-contoh amal yang bid'ah. Secara asal, sholat duha ada dalilnya. Sholat rawatib jelas. Tahsyil masjid tidak perlu ditanyakan dalilnya. Tetapi caranya dengan berjamaah, ini yang ditanyakan dalilnya. Ini yang ditanyakan dalilnya. Sehingga di situ dikatakan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Dari satu sisi dia asalnya ada nas. Tapi dari sisi caranya, itu tidak sesuai tuntunan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ditanya, orang yang mengerjakan sholawat setiap kali menjelang azan, nah, dalilnya apunya dari Al-Quran. Inna Allah wa malaikatuhu sholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya ada, sholawatan, perintah sholawat dari Allah SWT. Cuma caranya menempatkan waktu, merutinkan setiap kali menjelang azan, ini dalilnya apa? Ini yang dipertanyakan. Bukan dalil selawatnya. Kalau selawatnya kita sepakat, kita mengamalkan. Cuma mengkhususkan atau merutinkan pada waktu setiap mau azan, ini dalilnya apa? Nah, maka sesungguhnya bid'ah itu yang paling banyak menyebar di tengah umat menjadi syubhat adalah ketika dalilnya itu tidak khusus pada suatu amalan tertentu. Pakai dalil umum kemudian diletakkan pada amal khusus. Dalilnya umum tapi ditempatkan pada amal khusus. Ini yang paling banyak terjadi sehingga orang merasa punya dalil. Padahal dalil tidak selaras dengan amalannya. Ini menjatuhkan kepada bid'ah. Sebagian juga amal-amal itu memang secara asal itu amalan sunnah, tetapi tercampuri bid'ah. Tercampuri bid'ah. Misalnya sholat. Sholat jelas. Sholat fardu yang lima jelas. Tetapi setiap orang itu membaca doa misalnya. Ya, membaca doa dalam rukuk. Baca doa dalam sujud misalnya dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kemudian doa. Ini salatnya sah, tetapi bagi yang tercampuri bid'ah ini tertolak, tidak seluruhnya tertolak. Karena secara asal itu amal yang jelas-jelas amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma tercampuri bid'ah pada sebagiannya. Alhasil bid'ah itu bermacam-macam bentuknya. Kita wajib waspada dan terus mempelajari amal-amal sunnah agar kita bisa mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul SAW dan kita berharap diterima amal tersebut dari Allah SWT. Wallahu jalla wa ala amara fil ijtima' alal kitab wa sunnah. Maka Allah telah perintahkan kepada kita semuanya untuk bersatu di atas al-kitab wa sunnah. Sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya. Wanahan atau anita faruqi wal ihtilaf, dan Allah larang kita dari berpecah dan berselisih. Berselisih dalam perkara prinsip dilarang kita. Karena perselisihan ada yang perselisihan atau khilaf at-tanawu, khilaf dalam hal variasi amalan yang itu memang datang dari Rasulullah. Misalnya bacaan doa iftitah dalam sholat macam-macam. Bacaan tasyahud macam-macam. Solawat bacaannya macam-macam dari Rasulullah. Semua yang datang dari Rasulullah bisa diamalkan walaupun beda-beda. Ini khilaf tanawu. Khilaf tanawu. Ada khilaf istihadiyah. Khilaf istihadiyah misalnya. Ada di antara kita yang sholat meletakkan tangan di dada, bangkit dari rukuk. Ada pula yang melepaskan di kanan kiri. Ada yang ketika tasawuf jarinya menggerak-gerakkan, ada yang cuma menunjuk saja, menunjuk saja. Ini khilaf ijtihadiyah. Tidak ada persoalan dalam masalah ini. Dan kita toleran. Itu khilaf yang kita toleransi. Khilaf tanawu atau khilaf ijtihadiyah. Itu yang kita diperintahkan untuk lapang dada, toleransi. Adapun khilaf yang namanya khilaf tadot, khilaf yang kontradiksi, bertolak belakang satu dengan yang lain, terutama dalam perkara akidah, ini kita tidak boleh toleransi. Jadi tidak semua khilaf itu kita diperintah toleransi. Bahkan khilaf itu kebanyakannya tidak ditoleransi. Maka adanya perselisihan dan perpecahan mesti dalam bentuk celaan ataupun larangan. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perselisihan mesti mencela. Mesti mencela. Maka sudah kita lewati dalil-dalilnya. Kebanyakan khilaf itu kita tidak dibolehkan untuk toleransi. Larangan Allah dari perpecahan dan khilaf sebagai dalil bahwa khilaf itu tidak boleh toleransi. Maka ketika terjadi khilaf, yang Allah perintahkan adalah farudduhu ilallahi wa rasulih. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau terjadi tanazu antara kalian, perselisihan antara kalian dalam suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya untuk diketahui di antara dua pihak yang berselisih ini siapa yang benar, siapa yang salah. Yang salah harus kembali kepada kebenaran, mengikuti kebenaran. Maka tercapai persatuan. Jadi yang dimaukan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu untuk diketahui mana yang benar, mana yang salah. Yang salah harus rujuk. Tujuannya demikian. Bukan sekedar, ya sudah. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sudah. Jalan masing-masing. Enggak demikian. Tujuan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada Al-Quran. Kepada Rasulnya, kepada sunnahnya. Itu agar terjadi persatuan karena yang salah agar rujuk kepada yang benar. Sehingga terjadi persatuan. Sama-sama. Bersatu di atas al-haq. Itu tujuannya. Dalam hadis Rasul mengatakan ketika memberitakan khilaf, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhtasatil umur. Kata Rasulullah ketika terjadi khilaf, kata beliau, pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Artinya kalau itu menjadi sunnah, jangan dipegang. Kalau semuanya berpegang kepada sunnah, kembali kepada persatuan. Tapi kalau masih ada yang memegangi yang bukan sunnah, itu sebab perpecahan. Maka Rasul katakan berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian semua perkara baru, yakni dalam perkara agama. Jauhi. Itu sebab perselisihan dan perpecahan. Kalau masing-masing faham, masing-masing kelompok menimbulkan, memunculkan perkara baru dalam agama, maka tentu tertimbul perbedaan, perselisihan dan perpecahan. Pasti itu. Maka Rasulullah jauhi. Mengada-ada perkara baru, jauhi. Cukupkan dengan sunnah Rasul setelah. Cukupkan dengan sunnah Rasul. Sampai sebagian sahabat mengatakan, al-istihadu fil bid'ah, al-iktisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana. Dalam sunnah lebih baik daripada rajin dalam bid'ah. Amalnya banyak sekali, macam-macam, tapi bid'ah. Lebih baik orang yang amal sederhana sedikit saja, tapi di atas sunnah. Karena tidak menimbulkan perselisihan. Orang sholat rawatib sederhana apa adanya. Orang sholat tahajud sederhana apa adanya. Enggak timbul perselisihan. Tetapi ketika orang ada perkara baru, sholat rawatib kita modelnya sekarang berjamaah biar tambah pahala. Timbul perselisihan. Timbul, mesti berselisih dengan orang-orang yang tidak cocok, yang berpegang mencukupkan dengan sunnah, mesti berselisih. Kemudian orang munculkan perkara baru, sekarang coba biar jamaahnya banyak, kita kalau sebelum sholat, sebelum datang imam, kita dikir dulu jamaah dulu bareng-bareng. Nanti kalau sudah ngumpul banyak baru kita adzan dan iqomat. Timbul perselisihan mesti. Karena memunculkan perkara baru dalam agama ini. Maka Rasul memberikan solusi kalau terjadi perselisihan dan perpecahan. Pegangi sunnah, tinggalkan bid'ah. Karena bid'ah itu penyebab perselisihan dan perpecahan. Sunnah penyebab persatuan. Wa Nabi sallam kadzalika amana bil istima' lil kitab sunnah. Juga Nabi memerintahkan kita untuk kita bersatu di atas Al-Kitab was Sunnah. Wa nahana 'an tafaruqi wal ikhtilaf, juga melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Jelas Allah dan Rasulnya demikian. Lima fil istima'i 'alal kitab was sunnati minal khairil ajil wal ajil. Karena dengan bersatu di atas Al-Kitab was Sunnah terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia, bersatu di atas Al-Kitab was Sunnah, jelas persatuan itu bagus, indah, menyenangkan. Membuat orang itu bahagia kalau bersatu. Bertemu, hati senang ketika orang-orang bersatu hatinya. Tetapi coba kita bertemu dengan orang-orang yang hatinya beda. Sudah, hati kita itu tidak senang ketemu dengan dia. Tidak senang. Kita mendatangi suatu tempat yang di sana banyak orang-orang yang hatinya tidak sama dengan kita. Sempit dada kita. Tapi kalau kita di suatu tempat banyak orang yang hatinya satu hati dengan kita. Masya Allah, sana sini senyum-senyum. Ketemu, salam, assalamualaikum, kaifal hal dan sebagainya. Indah. Persatuan di atas Al-Kitab was Sunnah. Kebaikan dunia dan pastilah akhirat lebih baik lagi. Ulima fit tafaruqi minal madhari al-azilah wal-azilah fit dunia wal-akhirah. Selain itu, kalau dalam perpecahan pasti terdapat kemudorotan dunia akhirat. Perpecahan menjadikan orang saling membelakangi. Tadinya bersaudara, guyub rukun. Terjadi perselisihan saling membelakangi. Ketemu melengos, tidak mau salam. Karena perpecahan. Akibat dari bid'ah yang diikuti oleh salah satu pihak. Maka pasti yang benar adalah yang bertahan tetap dengan sunnah. Itu yang benar. Tetapi dampak daripada perpecahan dan perselisihan adalah saling membelakangi. Demikian pula bahkan bisa menjadi saling bermusuhan. Bahkan sampai pada fitnah peperangan saling bunuh satu dengan yang lain. Karena perselisihan. Maka jangan anggap enteng yang namanya bid'ah itu. Sebagian ulama mengatakan semua bid'ah akan berujung pada pedang. Semua bid'ah akan berujung kepada pedang. Karena apa? Perselisihan akan sampai pada perpecahan, kemudian permusuhan. Maka kita lihat di zaman ini perselisihan antara kaum muslimin. Saling mengeluarkan ancaman-ancaman, berani demikian, awas ini demikian. Sama, sesama kaum muslimin. Karena perselisihan dan perpecahan. Ahli bid'ah yang satu, ahli bid'ah yang lain saling bermusuhan, saling mengancam. Ini bukti kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa perselisihan itu adalah perkara yang harus dijauhi. Mudarat dunia akhirat. Di dunia sampai pada tingkatan permusuhan dan saling bunuh. Di akhirat maka dia diancam dengan api neraka. Karena kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Dan semuanya satu di neraka. Ancamannya neraka. Bid'ah di dunia menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Di akhirat ancamannya neraka. Fal amru yahtaju ila ihtimamin syadid, sehingga urusan ini butuh kepada perhatian yang besar. Jangan dianggap remeh. Bid'ah itu walaupun kecil, kata Imam Al-Barbahari, semua bid'ah itu awalnya kecil, tertipu orang yang memasukinya, mirip dengan al-haq. Tertipu orang memasukinya. Kemudian ketika sudah menjadi besar, dia tidak bisa keluar dari bid'ah. Awalnya kecil. Yasbahul haqqa, mirip dengan al-haq bid'ah itu. Ya, mirip-mirip. Yang terjadi di masa sahabat, yang tadi diingkari oleh Ibnu Mas'ud, bid'ah zikir jamaah. Awalnya cuma bid'ah zikir jamaah. Tetapi di akhir hadis diceritakan bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah tadi ternyata bergabung dengan Khawarij yang melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib. Berujung pada memusuhi dan membunuh kaum muslimin. Awalnya zikir jamaah, kecil nampaknya, mirip hak. Zikir kan baik, jeleknya apa? Awalnya semacam itu. Di hadis itu pula Imam Darimi mengisahkan berujung pada bergabungnya mereka itu dengan Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertumpahan darah. Sehingga benar perkataan ulama, bid'ah itu semuanya akan berujung pada darah, pada pedang. Ini pertumpahan darah. Imam Al-Bahri mengatakan awalnya kecil, mirip al-haq. Tertipu orang memasukinya. Ketika udah besar bid'ah tersebut, dia tidak mampu keluar darinya. Waspada, jangan anggap remeh. Butuh perhatian yang besar. Li'anahu kullama ta'akhkhara zaman kathratil firaq. Sebab semakin umur zaman bertambah tua, akan semakin banyak perpecahan yang terjadi. Semakin banyak. Kelompok-kelompok induk yang zaman dahulu menyempal dari ahlus sunnah, semacam Khawarij, berpecah menjadi sekian banyak. Tambah perpecahannya. Kemudian kelompok yang lain, Syiah, yang induk di masa itu masih satu Syiah, berpecah menjadi kelompok yang banyak. Semakin tua umur dunia ini, maka akan semakin banyak perpecahan yang terjadi. Maka di masa kita menjadi saksi kebenaran kalimat ini, bahwa di masa kita sudah melihat sekian banyak kelompok-kelompok di sekitar kita. Maka surat tidak ayat, dan semakin banyak pula propaganda-propaganda, ajakan-ajakan kepada kesesatan, ajakan kepada kelompok-kelompok tersebut. Kasrat ini hal wal madzahib al batilah, semakin banyak faham-faham yang batil, semakin banyak. Kasrat al jama'atu al mutafariqah, semakin banyak jamaah-jamaah yang berpecah belah, bermacam-macam modelnya. Lakinil wajib alal muslim ayang dura, tetapi yang wajib bagi setiap muslim adalah meneliti. Teliti betul. Fama wafaqa kitaballah wa sunnah Rasulullah SAW, akhada bihi. Apa saja, kelompok mana saja yang mencocoki Alkitab sunnah, pegang dia. Yang dipegangi adalah yang cocok dengan Alkitab sunnah. Kalau menyelisihi, tinggalkan. Mimman jahabih kainan mangkana. Siapapun yang mendatangkannya, kita pegang, kita terima. Ada orang yang menyampaikan kepada kita, walaupun ahli bid'ah, walaupun orang kafir, menyampaikan kepada kita al-haq, kita terima. Kita menerima dari siapapun, itu jelas al-haq. Li'anal haqqa dolatul mu'min. Karena al-haq itu barang hilangnya orang mukmin. Barang hilangnya orang mukmin al-haq itu. Di mana saja dia menemukannya, dia ambil, itu hak dia. Orang kalau punya barang hilang, ketemu di masjid apa di pasar atau di tempat parkir, diambil, itu haknya. Kalau jelas itu barang miliknya. Nah, itulah al-haq. Al-haq itu barangnya orang mukmin. Dia temukan di mana saja diambil, kalau itu al-haq. Tidak peduli siapa yang menyampaikannya. Apakah ahlul batil, orang kafir, ataukah ahlul haq, diterima kalau itu al-haq. Cuma kita tidak mendatangi ahlul batil untuk tanya-tanya al-haq, untuk mengambil al-haq, tidak. Bukan maksudnya itu kita mendatangi ahlul batil, kita datangi untuk mencari al-haq darinya, tidak. Cuma kalau mereka mengatakan kita al-haq kepada kita, disampaikan kepada kita, kita terima. Tapi kita tidak mendatangi mereka untuk mencari al-haq dari mereka, tidak. Ahlul haq, ahlus sunnah jamaah, cukup kita datangi mereka untuk kita mencari al-haq dari mereka. Rasulullah SAW datang kepada mereka orang-orang Yahudi. Mengatakan kepada Rasulullah, kalian telah menyekutukan Allah. Apa itu? Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kalian telah mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Maka Rasulullah menerima, benar. Itu kalimat syirik. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, kalau kalian mengatakan jangan Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah summa syi'ta. Pakai summa, bukan pakai huwa. Rasulullah terima. Kaum muslimin yang salah diluruskan. Diterima dari orang-orang Yahudi. Dan yang semisalnya. Kalau disampaikan al-haq, diterima. Tetapi Rasulullah tidak cari-cari al-haq kepada orang-orang Yahudi. Dibedakan. Nah, orang-orang faham sururiyah mengatakan, oh tidak apa-apa ngambil atau mencari al-haq kepada ahlil batil. Tidak apa-apa. Apa dalilnya? Lah buri orang itu ngambil al-haq dari syaitan. Subuhat. Mereka mengatakan Abu Hurairah mengambil dari syaitan. Padahal Abu Hurairah tidak mengambil dari syaitan. Ketika Abu Hurairah menangkap seorang pencuri yang ternyata dia adalah jin, syaitan. Dia mengatakan atau mengajarkan ayat kursi. Kalau kamu baca, maka kamu akan terjaga sepanjang malam. Abu Hurairah tidak langsung serta-merta menerimanya. Tidak langsung. Tetapi tanyakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia berkata demikian-demikian. Rasul mengatakan, sodakoka, dia benar kepadamu. Wahuwa kadzub, meskipun dia adalah seorang pendusta, tapi dia benar. Baru tahunya kebenaran dari Rasulullah, baru kemudian diambil. Tidak langsung diterima dari syaitan. Tetapi orang-orang sururiyah, ikhwaniyah, mengatakan, boleh ngambil dari ahli batil. Boleh belajar dari ahli batil untuk ngambil kebenaran saja, tidak ngambil kebatilannya. Dalilnya itu hadis Abu Hurairah dijadikan syubhat, tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Amma ma khalafa ma kana ahli rasul tarokahu. Adapun apa saja yang menyelisih apa yang telah dijalin Rasulullah, tinggalkan. Walau kana ma jama'ati, walaupun bersama jamaahnya, walaupun bersama kita. Ada di antara kita mungkin mengatakan sesuatu yang batil, yang salah. Maka jangan diambil. Kita hanya mengambil yang hak saja. Au ma'a man yantami ilaihim, atau bersama orang yang bergabung dengannya. Mengatakan al batil, maka tinggalkan, jangan diambil. Madama annahu mukhalifun alkitab wasunnah, selama itu menyelisih alkitab wasunnah, maka tinggalkan, jangan diambil. Li'anal insana yuridul najata la yuridul halaqo li nafsi, karena orang itu yang dicari keselamatan, yang diinginkan itu keselamatan. Kita dalam beragama yang kita inginkan adalah selamat sampai ke surga. Selamat dari neraka. Yang kita inginkan demikian. Bukan asal pokoknya memperbanyak amalan. Bukan asal pokoknya banyak temannya. Bukan. Kita tuh mencari keselamatan. Sehingga tidak semua yang datang dari setiap orang itu kita ambil. Hanyalah kita ambil yang itu sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Sehingga orang itu bukan mencari kehancuran. Bukan mencari kebinasaan. Bukan mencari kepuasan hawa. Bukan. Beribadah. bukan untuk kepuasan hawa, tetapi untuk cari keselamatan ibadah itu. Tetapi sebagian orang ketika ditegur dari suatu bid'ah, wah, kadung seneng. Ini pokoknya baik. Hawa yang maju. Sudah terlanjur senang. Sudah menjadi rutinitas. Ketika dirubah, terlalu berat bagi mereka. Sudah menjadi kesenangannya. Jadi ibadah itu karena memperturutkan hawa, kesenangannya. Waliyadzubillah. Maka hendaklah kita terus waspada dari segala apa yang itu menyisi Alkitab dan Sunnah, kita tinggalkan, kita jauhi. Cukup dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wal mujamalatu la tanfa'u fi hadza. Berbahasa-basi dalam masalah agama tidak ada manfaatnya. Enggak ada gunanya. Urusan kita serius mencari keselamatan. Jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Agama kok spekulasi? Padahal urusannya antara surga dan neraka. Kalau salah, jatuhnya ke neraka. Maka cari yang pasti benar. Jangan spekulasi. Cari yang pasti benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan contoh dari Sunnah Rasulullah SAW. Amal ibadah kita, cocokkan. Akidah kita, cocokkan dengan Sunnah Rasulullah. Jangan spekulasi. Ketika enggak ada contohnya, sudah cukup. Bagi kita cukup untuk meninggalkannya. Kita tidak butuh. Yang ada contohnya, kita tidak sempat mengamalkan semuanya. Bagaimana kita akan sibuk dengan apa yang tidak contohnya? Waktu dan umur kita tidak cukup untuk mengamalkan yang ada contohnya. Tidak cukup. Lalu kenapa sibuk dengan apa yang tidak ada contohnya? Maka jangan berspekulasi dalam urusan agama. Cukupkan dengan Sunnah Rasul. Maka kata Abdul bin Mas'ud atau Ibnu Umar, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Itibak saja. Ngikut saja, niru saja. Tidak usah mengadakan modifikasi baru dalam agama ini. Kalian telah tercukupi. Kalau yang mau kalian maukan itu adalah ke surga, mengamalkan agama ini yang kalian maukan adalah ke surga, Sunnah sudah mencukupi. Tidak butuh kepada yang tidak ada dalam Sunnah. Tercukupi. Lalu kenapa cari-cari yang lain? Berarti tujuannya apa? Kalau mau ke surga sudah tercukupi, kok cari yang lain? Nah, itulah nasihat orang-orang terdahulu. Kalau kita terapkan dalam kehidupan agama ini, maka mudah agama dan dijamin benar. Sehingga kita tidak spekulasi, tapi mengikuti yang pasti benar. Al-mas'alatu mas'alatu jannatin aunar. Masalahnya itu masalah surga dan neraka agama ini. Masalah tentang surga dan neraka. Wal insanu lana'khudu al-mujamalah. Lana'khudu al-mujamalah. Seseorang itu jangan sampai terpengaruh oleh sikap basa-basi. Jangan ikuti sikap basa-basi. Jangan sekedar ngombyongi atau menyertai orang-orang yang kebanyakan. Oh, ini kebanyakan orang kayak gini, wah ikut-ikutkan ngombyongi saja. Yang penting bermasyarakat baik. Akhirnya terjatuh ngikut-ikuti kebiasaan bid'ah masyarakat. Terjatuh dalam perkara yang berbahaya. Sehingga jangan mujamalah. Jangan basa-basi. Oh ya khuduhul ta'asub. Seseorang jangan sampai terpengaruh oleh sikap ta'asub. Jangan ta'asub itu mewarnai dirinya. Atau menguasai dirinya. Ta'asub tinggalkan. Wah ini ustadz saya. Saya tahu dari dia. Masa ditinggalkan? Masa seorang syekh dikatakan menyimpang? Seorang ulama dikatakan menyimpang. Ta'asub. Enggak terima. Sudah jelas dijelaskan oleh para ulama dalil-dalilnya, bukti-buktinya, penyimpangannya. Wah, enggak terima. Ta'asub. Ditahdir oleh ulama besar, dijelaskan penyimpangannya. Waduh, ini kan ustaz saya, masa harus tinggalkan ustaz tersebut? Tidak bisa saya. Ini ta'asub. Maka dia korbankan agamanya hanya gara-gara mempertahankan ustaznya. Padahal agama adalah surga dan nerakanya. Harusnya seorang itu tinggalkan ta'asub. Kalau ustaznya salah, salah tinggalkan. Para ulama memperingatkan, tinggalkan dia, tinggalkan. Kita mencari itu keselamatan. Bukan asar bersama dia. Tapi cari keselamatan bersama Rasul dan para sahabat. Itu yang kita cari. Bukan bersama siapapun. Aw ya'khudul hawa fi ayan yanhaza ma'a ghairi ahli sunnah wal jamaah. Atau dia terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga bergabung dengan selain ahlu sunnah wal jamaah. Karena hawa nafsunya ngikuti kepentingannya. Wah, kalau sama salafi enggak dapat apa-apa. Sejak dulu segitu aja sama salafi. Enggak dapat apa. Cuma taklim dan sebagainya. Di sana kan dapat lumayan untuk nyukupi rezeki ya. Akhirnya ikuti hawa nafsu. Atau kalau saya di sini enggak diustadkan, kalau di sana lumayanlah dipanggil-panggil ustadnya. Hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Akhirnya bergabung bersama orang-orang yang mencocoki kesenangannya. Hawa nafsu. Li'anahu bidzalika yadhuru nafsu. Sebab dengan itu sesungguhnya dia telah memudorotkan dirinya sendiri, mencelakai diri sendiri. Tidak ngiman agamanya. Tidak mengutamakan surganya. Kalau seorang mengutamakan surganya, maka enggak peduli siapa yang salah, ditinggalkan. Diikuti kebenaran. Wa yukhriju nafsahu an tariqin najah ila tariqil halak. Dia telah mengeluarkan dirinya dari jalan keselamatan kepada jalan kehancuran kalau ikuti hawa nafsunya. Wa ahlus sunnati wal jama'ati la yadruhum man khalafahum sawa'un kunta ma'ahum au khalaftahum. Ahlus sunnah wal jama'ah itu tidak ada yang memudhorati mereka, enggak ada yang membuat mereka bisa celaka, enggak ada. Baik kamu bersama mereka, kamu bersama mereka, mereka tidak terugikan, tidak tercelakakan. Ahlus sunnah jamaah. Kalian gabung bersama mereka, kalian yang untung. Mereka tidak dirugikan. Oh, khalatam atau kalian menyisih mereka, kalian tinggalkan mereka, mereka tidak rugi. Ahlus sunnah jamaah tidak butuh kepada kita. Ahlus sunnah jamaah orang-orang yang Allah lahirkan untuk berjalan di atas jalannya. Untuk membela agamanya. Bersama kita atau tidak bersama kita, mereka akan berjuang di atas agama Allah. Itu ahlus sunnah jamaah. Jangan kira, kalau enggak ada kita, maka Semarang ini enggak ada ahlus sunnah jamaah. Jangan kira demikian. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau enggak ada Imam Bukhari dan Muslim, Allah tetap akan lahirkan orang-orang yang membela agamanya. Jangan cuma kita. Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau enggak ada, Allah tetap akan lahirkan orang-orang yang akan membela agamanya. Jangan dikira agama butuh kepada kita. Jangan dikira. Kita yang butuh untuk berpegang dengan agama agar kita yang selamat. Kita yang butuh. Maka hendaklah kita serius urusan agama ini. In kunta ma'hum aw khalaftahum. Meskipun kamu bersama mereka ataukah kamu selain mereka, ahlus sunnah jamaah tidak termudharati. Tidak terugikan. Tidak ada yang mencelakainya. In kunta ma'hum alhamdulillah, kalau kamu bersama mereka alhamdulillah, kamu selamat. Kamu menempuh jalan bersama orang-orang yang menempuh keselamatan, alhamdulillah. Itu yang kita cari bersama ahlus sunnah jamaah. Orang-orangnya jelas. Ulama-ulamanya jelas. Wa hum yafrahuna bihada, dan mereka pun senang ketika kita bersama mereka, yakni kita menempuh jalan keselamatan, mereka senang. Bukan karena tambah pasukannya, bukan. Tetapi mereka senang keselamatan kita. Li'annahum yuridunal khairal linas, karena mereka menginginkan kebaikan untuk semua manusia. Mereka menginginkan manusia selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan, hingga selamat dari ancaman api neraka. Itu yang mereka inginkan, ahlus sunnah jamaah. Bukan yang penting bergabung, banyak pengikutnya, banyak pasukannya. Tidak, bukan itu. Tapi yang diinginkan itu keselamatan. Wa in khalaftahum fa anta la tadurruhum, kalau kamu selisih mereka ahlus sunnah jamaah, maka kamu tidak memudhurati mereka, mereka enggak terugikan. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadurruhum man khalaf khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Kata Rasulullah, terus ada, gak pernah tidak ada, akan terus ada satu golongan dari umatku yang mereka unggul di atas al-haq. Dohir, nampak di atas, menang di atas al-haq. Terus ada. Terus ada, gak pernah ada kelompok ini. Gak pernah, tidak ada, gak pernah. Terus ada. La yadurhum man khadalhum, tidak merugikan mereka orang yang menelantarkan mereka. Orang-orang yang tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak membelanya, bahkan mungkin memusuhinya, tidak merugikan mereka. Tidak membuat mereka rugi, tidak membuat mereka celaka. Selama mereka ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka di atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan biarkan mereka teraniaya. Kalau toh teraniaya fisiknya, Allah tidak akan biarkan agamanya ternodai oleh kesesatan dan penyimpangan. Allah akan bela kalau mereka ahlu sunnah yang ikhlas untuk menempuh sunnah. Hatta ya Allah, sampai datangnya urusan Allah, yakni datang kiamat. Mereka akan terus demikian, terus ada orang-orang yang membela agama ini. Sehingga kalaupun kita tidak ada, Allah pasti akan adakan selain kita untuk membela agama ini. Wahum kadzalik, dan mereka terus demikian sampai hari kiamat. Fal mukhalif la yadru illa nafsa, maka orang yang menyelisih sunnah itu tidak memudaratkan kecuali diri mereka sendiri. Menyelisih ahlu sunnah tidak merugikan mereka, hanya merugikan diri sendiri. Maka hendaklah kita terus menjaga diri, jangan sampai memisah dari ahlu sunnah, jangan menyelisih ahlu sunnah. Walaupun mungkin secara personal kita mungkin ada urusan pribadi yang mungkin kurang menyenangkan, maka urusan duniawi ya, tidak lebih dari 2 hari, harus segera pulih kembali hubungan normal kembali. Segera saling salam, saling tegur sapa. Batasnya cuma 3 hari. Tapi kalau urusan itu adalah urusan agama, sampai orang tobat dari penyimpangannya. Maka jangan sampai kita memisah di ahlussunnah jamaah, adalah terus kita istiqomah, memohon kepada Allah hidayah taufiknya untuk istiqomah di atas sunnah, di atas manhaj salaful ummah, sampai benar-benar Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, Rasulullah dan para sahabat. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. Akhir ta'un alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.